memiliki ilmu kecuali apa yang telah engkau ajarkan kepada kami. Allahumma alimna ma yanfa'una wa anfa'na bima'alamtana wa zidina ilma. Ya Allah, ajarkanlah kepada kami apa yang bermanfaat untuk kami, dan berikanlah manfaat kepada kami apa yang engkau ajarkan kepada kami. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan tayyiban wa amalan mutaqabbala. Ya Allah, kami mohon kepada-Mu ilmu yang bermanfaat, rezeki yang baik, dan amal yang diterima. Qala al-mu'allif rahimahullah ta'ala fi kitab salat al-istisqa, bab rafu al-yadaini bid-du'ai fi al-istisqa. Haddathana Abu Bakr bin Abi Shaybah, wala haddathana Yahya ibn Abi Bukair an Shu'bah أن ثابت أن أنس قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يرفع يديه في الدعاء حتى يرى بياض إبطيه. وحدثنا عبد الله بن حميد قال حدثنا حسن بن موسى قال حدثنا حماد بن سلمة عن ثابت أن أنس بن مالك أن النبي صلى الله عليه وسلم استسقى فأشار بظهر كفيه إلى السماء. وحدثنا محمد بن مثنى قال حدثنا يحيى بن سعيد عن ابن أبي عروبة عن قتادة أن أنس بن مالك حدثهم عن الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم نحوه. قال حدثنا محمد بن مثنى قال حدثنا ابن أبي عدي وعبد الأعلى عن سعيد عن قتادة عن أنس أن نبي الله صلى الله عليه وسلم كان لا يرفع يديه في شيء من دعائه إلا في الاستسقاء حتى يرى بياض إبطيه، غير أن عبد الأعلى قال يرى بياض إبطيه أو بياض إبطيه. طيب، حديث yang pertama yaitu hadis dengan sanadnya kepada Anas bin Malik. Anas bin Malik dia mengatakan raaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yarfa'u yadayhi fi du'a hatta yura bayadu ibtayhi. Aku melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengangkat kedua tangannya di dalam berdoa sampai kelihatan putih kedua ketiaknya. Dalam hadis 2000, ini adalah 2071, 2072, masih dari Anas bin Malik, anna Nabi SAW istasqa, bahwasanya Nabi SAW istasqa, yaitu minta siram, yakni minta hujan. Fa'ashara bi zahri kaffaihi ila samaa. Lalu beliau mengisyaratkan dengan punggung kafnya ilas sama, ke langit. Hadis 2073 dengan sanad Imam Muslim kepada Qatadah, kemudian ke Anas Malik. Ya, dengan lafaz yang sebelumnya. Kemudian dari Qatadah juga, dari Anas, Nabi Allah, sesungguhnya Nabi Allah, kana la yarfa'u yadayhi fi syai'in min du'a'ihi illa fi istisqa. Beliau tidak mengangkat kedua tangannya dalam sesuatu apapun juga dari doanya, kecuali di dalam doa istisqa. Hatta yura bayadu ibtaihi. Sampai kelihatan putih kedua ketiaknya. Ghaira anna Abdul A'la qal, hanya saja Abdul A'la dia mengatakan yura bayadu ibtihi, kelihatan putih ketiaknya, atau bayadu ibtihi, atau putih kedua ketiaknya. Imam Nawawi mengatakan hadzal hadis yuham zahiruhu annahu la yarfa' illa fi istisqa. Hadis ini bisa dipahami secara zahir, yuham, seakan-akan zahirnya dia mengatakan bahwa Nabi tidak mengangkat tangannya di dalam berdoa sama sekali, illa fil istisqa, kecuali di doa istisqa. Walaisal amru kadhalik. Permasalahannya tidak seperti itu. Bukan seperti apa yang bisa dipahami secara zahir dari hadis ini. Lalu boleh jadi ada orang mengatakan dilarang untuk mengangkat kedua tangan waktu berdoa kecuali dalam istisqa. Bal qad thabata raf'u yadayhi fi du'a'i fi mawatin ghairi istisqa. Malahan telah terbukti dalil yang sahih, dalil yang kuat bahwa beliau mengangkat kedua tangan beliau di dalam berdoa selain dari kondisi doa istisqa. Di doa-doa yang lain pun beliau mengangkat tangan. Wa ya aktsar min an tuhsar. Hadis-hadis ini sangat banyak sekali dan sulit untuk dibatasi. Ya, banyak. Waqad jama'tu minha nahwan min 30 haditsan min as-sahihai. Aku telah mengumpulkan 30 hadis yang menunjukkan bahwa Nabi mengangkat kedua tangan ya dalam berdoa. Yang 30 hadis ini dari sahihain Bukhari dan Muslim. Au ahaduhuma au ahadihima, atau salah satu di antaranya. Ya, yakni hadis baik itu dikeluarkan Bukhari dan Muslim sekaligus, atau dikeluarkan oleh Bukhari atau dikeluarkan oleh Muslim. Wa dzakartuha fi awakhir bab sifat shalah min syarh muadzab. Dan aku telah sebutkan di akhir bab tata cara solat di syarah muhadzab, kata Imam Nawawi. Wa yata'awwal hadha al-hadith ala annahu lam yarfa' al-raf' al-baligh bihaith yura bayadu ibtihi illa fil istisqa. Maka ditakwilkan atau dipahami ya atau dimaknai hadis ini bahwa beliau tidak mengangkat tangannya dengan mengangkat yang begitu berkelebihan sehingga kelihatan putih kedua ketiaknya kecuali pada doa istisqa. Aw anna al-murad, atau maksudnya lam arahu rafa'ah, lam arahu rafa'ah waqad ra'ahu ghairu rafa'an, atau maknanya bahwa aku tidak pernah melihat Nabi mengangkat kedua tangannya ya kecuali di istisqa, dan sungguh selainnya telah melihatnya mengangkat kedua tangan. Fa yuqaddamu al-musbituna fi mawadhi'a katira wa hum jama'at ala wahidin lam yahdud dhalik walabudda min ta'wilihi lima dhakarnahu wallahu adam. Maka kalau seandainya yang perawi ini dia tidak melihat ya, di sini adalah perawi terakhir adalah Anas ya, maka kalau ditakwilkan lagi boleh jadi Anas tidak melihat Nabi mengangkat tangannya dan berdoa kecuali di dalam istisqa, yang lainnya melihat ya, melihat dalam doa-doa yang lain. Maka orang yang menetapkan beliau mengangkat kedua tangannya di selain dari istisqa ya, ini didahulukan. Kenapa? Karena fi ziyadatul ilm, adanya pengetahuan yang dia miliki yang tidak dimiliki oleh yang lain ya. Dan mereka jumlahnya banyak ya, maka didahulukanlah jumlah yang banyak terhadap seorang yang tidak menghadiri hal itu. Ya. Maka mesti kita mentakwil informasi di atas atau menafsirkan dengan yang lain, tidak diambil secara zahirnya. Pemirsa mulakal Allah Subhanahu wa taala, maka kalau kita lihat di dalam berdoa, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala maha madu dan malu apabila kedua tangan diangkat, ya, turun dalam keadaan tidak mendapatkan. Ulama hadis telah menilai bahwasannya mengangkat kedua tangan adalah termasuk hadis mutawatir. Dan ini adalah mutawatir maknawi. Mutawatir maknawi. Itu maknanya adalah banyak hadis yang menceritakan Nabi mengangkat kedua tangannya dalam berdoa. Walaupun kalau kita telusuri satu persatu dari hadis itu, maka hadis itu adalah menunjukkan masing-masingnya kejadian yang tersendiri. Tapi di dalam kisah yang disebutkan dalam hadis itu ada sesuatu yang sama, yaitu mengangkat kedua tangannya dalam berdoa. Ini yang dinamakan dengan mutawatir. Mutawatir maknawi. Ada mutawatir lafzi, yaitu sebuah hadis yang lafaznya sama, kejadiannya atau maknanya sama, ya, yang diriwayatkan kalau jumlah orang yang banyak mustahil mereka berbohong, bersepakat untuk bohong, dan jumlah yang banyak itu ada pada setiap tingkatan periwayatan. Maka mengangkat kedua tangan, ya, di dalam berdoa sudah merupakan hadis mutawatir. Hanya saja terjadi perbedaan bahwa apakah ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam setelah salat beliau mengangkat kedua tangannya berdoa setelah salat fardu, maka kita lihat apakah ada riwayat yang menjelaskan bahwa Nabi mengangkat kedua tangannya setelah salat fardu untuk berdoa. Kalau kita telusuri, tidak dapat kita. Tidak ada sahabat yang meriwayatkan bahwasanya Nabi mengangkat kedua tangannya berdoa setelah sholat. Sementara Nabi SAW mengajarkan zikir-zikir, cara berzikir. Ya. Kemudian Ummi Salamah juga dalam hadis diriwayatkan oleh Imam Ahmad bahwa Ummu Salamah mengatakan bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam apabila setelah salat salam dari salat subuh dia berdoa, Allahumma inni as'aluka imman nafi'an wa rizqan thayyiban wa 'amalan mutaqabbala. Disebutkan dia berdoa. Tapi tidak disebutkan dia mengangkat kedua tangannya. Mungkin boleh jadi ada yang ada yang berdalih tidak adanya riwayat bukan berarti tidak disyariatkan. Ya, tidak adanya riwayat bukan berarti tidak disyariatkan. Karena keumuman hadis mengangkat kedua tangan. Ya. Maka setelah sholat fardu kita tetap angkat tangan. Lalu dijawab bahwa itu adalah di tempat-tempat yang memang tidak ada tata cara pelaksanaan yang diajar ke Rasulullah SAW. Sementara setelah sholat, terdapat hadis-hadis yang menjelaskan atau sahabat menjelaskan apa yang dilakukan oleh Nabi setelah sholat. Dan setelah sholat selalu dipantau dan disaksikan oleh para sahabat. Di antara yang diperhatikan oleh sahabat adalah bagaimana Nabi setelah salam kemana dia berpaling, ke kanan atau ke kiri. Sehingga ada sahabat yang betul-betul dia ingin di posisi yang mana Nabi SAW selalu melihat atau berpaling ke arahnya. Lalu para sahabat juga mengukur berapa lamanya Rasulullah menghadap ke depan. Ya, setelah salam baru dia berputar. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berputar posisinya menghadap ke makmum setelah dia salat. Bukan tetap menghadap ke kiblat. Tapi menghadap kiblatnya seukuran dia mengucapkan astaghfirullah astaghfirullah astaghfirullah Allahumma antas salam wa minkas salam tabarakta ya dzal jalali wal ikram. Lalu dia berpaling. Menghadap kepada makmum. Ada riwayat yang menjelaskan apa yang dibaca oleh Nabi SAW. Kemudian, bagaimana cara Nabi berzikir? Nah, kalau seandainya ini riwayat yang selalu yang dilihat oleh para sahabat dan ada riwayatnya, maka sangat mustahil kalau seandainya mengangkat kedua tangan setelah sholat fardu, Nabi rutinkan itu, dan tidak ada seorang pun sahabat yang meriwayatkannya, ini adalah sangat sangat mustahil. Kalau seandainya itu ada. Tidak adanya riwayat, sementara yang lain ada riwayat yang menjelaskan tentang kegiatan Nabi setelah sholat. Maka ini menunjukkan bahwa tidak adanya riwayat, menunjukkan tidak adanya yang dilakukan. Ya, tidak adanya yang dilakukan. Pemirsa mulakal Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana bentuk dari mengangkat tangan di doa istisqa adalah sebagaimana dikatakan oleh Anas bin Malik, "Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam istasqa fa asyara bi dhahri kaffaihi ila as-sama'." Ya, berarti dia angkat kedua tangannya, punggungnya ke atas kan. Dan dia berdoa seperti ini. Ya. Sehingga ketiaknya kelihatan. Kalau seandainya dia berdoa begini, ketiaknya tidak kelihatan. Ya. Tapi dia berdoa sampai ketiaknya kelihatan. Ya, putih kedua ketiaknya kelihatan. Nah, kalau doa biasa, ya, menampung seakan-akan meminta. Ya, kalau doa istisqa, istisqa adalah doa mohon hujan dan doa untuk dikeluarkan dari kesusahan. Pemirsa mulakal Allah Subhanahu wa taala, maka ketika kita berdoa doa istisqa, kita disyariatkan untuk mengangkat kedua tangan. Ya. Namun Imam Nawawi di sini menjelaskan bahwa dari hadis yang terakhir disebutkan bahwa Nabi SAW tidak mengangkat kedua tangan di doa apapun juga kecuali di istisqa. Ini yang dijelaskan oleh Imam Nawawi bahwa tidak seperti apa yang dipahami. Karena terdapat riwayat-riwayat yang mana Nabi ya mengangkat kedua tangannya di dalam berdoa. Ya, malahan itu adalah bagian dari adab berdoa. Pemirsa mulakal Allah Subhanahu wa taala, kita cukupkan sampai di sini dulu ya, materi kita. Insyaallah pada pertemuan berikutnya kita masuk ke dalam doa istisqa. Ya, ini lafaz yang diucapkan ketika kita berdoa, doa minta hujan. Dan insyaallah besok kita bisa pelajari, dan kalau seandainya ada yang perlu ditanyakan, kita masuk ke dalam tanya jawab insyaallah taala untuk pagi ini. Baik. Bolehkah kita selesai solat berdoa dalam keadaan sujud? Baik. Ini banyak kekeliruan yang kita lihat dari yang dilakukan oleh masyarakat memahami berdoa dalam keadaan sujud. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Aqrabu ma yakunu al-'abdu min rabbihi wa huwa sajid." Aqrabu ma yakunu al-'abdu min rabbihi wa huwa sajid. Posisi yang terdekat seorang hamba dengan Rabb-nya adalah ketika dia sujud, fa aktsiru fihi du'a. Perbanyaklah doa di dalamnya. Ya, Nabi SAW mengatakan, ammas sujud faqaminun an yustajabula, an yustajabalakum. Adapun sujud, maka sangat diharapkan, ya, doa Anda dikabulkan. Yang dimaksud di sini adalah sujud di dalam sholat, bukan di luar sholat. Sujud di luar sholat. Sujud di dalam sholat, bukan di luar sholat. Nah, di dalam sholat pun tidak pada sujud terakhir. Sujud pertama, pada rakaat pertama, sujud kedua pada rakaat pertama, dan begitu seterusnya. Maka dilamakanlah sujud kita. Maka kita berdoa setelah kita berzikir, menyebutkan zikir sujud. Adapun di luar dari di luar dari sholat, maka doa berdoa kita dengan cara mengangkat kedua tangan kita, kecuali pada tempat-tempat yang tidak dicontohkan oleh Nabi. Ya, Nabi mengajarkan kita zikir masuk WC, tidak ada dicontohkan Nabi dia mengangkat kedua tangan masuk ke WC. Ya, Nabi mengajarkan kepada kita doa masuk ke masjid, doa keluar dari masjid, doa masuk ke rumah, keluar dari rumah. Tidak pernah Nabi mengajarkan bahwasanya beliau mengangkat kedua tangannya. Maka ini adalah zikir yang kita baca, zikir dan doa yang kita baca tanpa mengangkat kedua tangan. Tapi ketika kita memohon, ya, dan berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka hukum asalnya kita adalah mengangkat kedua tangan, dan itu adalah sunnahnya dalam berdoa. Itu ada salah satu adab-adab sehingga doa kita dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bukan kita sujud, ya, di dalam doa itu. Wallahu ta'ala alam. Maaf, mau bertanya di luar tema kajian Ustaz. Ini dari Aulia Lombok. Bagaimana hukumnya dalam Islam mengadopsi anak yang belum jelas nasabnya, karena ibu si bayi tidak mengatakan bahwa ia dan ayahnya si bayi tidak memiliki surat-surat nikah, dan si ibu tidak ingin orang mengetahui tentang identitas si ibu dan ayahnya. Mengadopsi anak, ya, mengadopsi anak dengan artian bahwa menggolongkan anak itu kepada ibu atau keluarga yang membesarkannya, maka hukumnya adalah haram. Karena mengadopsi dengan artian adalah atabani, ya, itu telah dibatalkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam surat Al-Ahzab, yaitu ayat 5. Al-Ahzab ayat 5. Dahulu Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, mengadopsi Zaid bin Harithah, sehingga dikenal oleh orang dahulu itu adalah Zaid bin Muhammad. Lalu dibatalkan. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, ud'uuhum li'abaihim huwa aqsatu indallah. Ya. Sebelumnya ayat yang ke-4, ya, wa ma ja'ala ad'iyaakum abna'akum dzalikum qaulukum biafwahikum. Ya. Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak menjadikan anak-anak yang kalian dakwahkan itu, ya, merupakan anak kalian. Itu dakwaan aja. Anak-anak diadopsi itu dakwaan saja bahwasanya dia anak dia. Itu bukan anak. Anaknya. Dzalikum aqaulukum bi afwahikum. Itu adalah perkataan kalian dari mulut-mulut kalian sendiri. Wallahu yaqulu al-haqqa wa huwa yahdi as-sabil. Allah Subhanahu wa Ta'ala mengatakan yang sebenarnya dan dia menunjukkan jalan yang sebenarnya atau jalan yang benar. Ud'uuhum li'abaihim wa aqsatu 'inda Allah. Maka panggillah mereka, yakni anak angkat itu, dengan memanggil nama bapak-bapak mereka. Wa aqsatu indallah, itulah yang paling adil di sisi Allah. Fa illam ta'lamu aba'akum aba'at wa illam ta'lamu aba'ahum. Jika seandainya kalian tidak mengetahui bapak-bapak mereka. Fa ikhwanukum fid din wa mawalikum. Maka mereka itu adalah panggilan sebagai saudara-saudara kamu dan seagama, atau mawalikum, yakni maula-maula kalian. Ya, maula itu adalah orang yang berwala kepadanya. Ya. Atau bekas budak. Nah, jadi dalam hal ini, ketika kita tidak mengetahui nama bapaknya, maka sebut aja nama bapaknya adalah Abdullah. Ya. Bahwasanya hamba Allah. Ya, hamba Allah. Ya. Atau ibnu abdi rabbi, yaitu anak dari hamba Rabbnya. Ya, hamba Rabbnya. Semua kita adalah hamba Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi walaupun orang tuanya, ibu, si ibu ini tidak menunjukkan identitas yang baik karena ingin menyembunyikannya, maka yang pasti bahwasanya anak itu tidak boleh disandarkan akte kelahirannya kepada yang mengasuhnya, karena dia bukan anak. Ya, dan ini hukumnya haram. Kenapa? Karena terdapat hadis, ya, terdapat hadis dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, hukum orang yang menasabkan dirinya kepada selain dari bapaknya, ya. Coba kita lihat hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Bahwasanya terdapat haramnya menggolongkan diri kepada selain dari bapaknya atau berwala kepada selain walinya. Pertama, hadis yang dikeluarkan Bukhari dan Muslim, manidda'a ila ghairi abihi. Siapa yang mendakwakan dirinya kepada selain bapaknya, ya, ini menasabkan dirinya tidak kepada bapaknya. Wa huwa ya'lam, dia mengetahui, anna ghairu abihi, bahwasanya orang itu bukan bapaknya. Fal jannatu alaihi haramun, surga haram terhadap dirinya. Hadis yang kedua masih muttafaqun alaih, dari Abi Hurairah radhiyallahu ta'ala an, anna Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, la targhabu an abaikum, jangan kalian benci dari bapak kalian. Mungkin karena enggak suka dengan bapaknya, ya. Lalu dia tidak mau menyebutkan nama bapaknya, tapi dia golongkan kepada yang lain. Faman raghiba an abihi fahuwa kufrun. Siapa yang benci dari bapaknya, tidak suka dengan bapaknya, maka itu adalah kekufuran. Muttafaqun alaih. Ya. Kemudian Nabi SAW juga mengatakan bahwa laisa min rajulin idda'a li ghairi abihi wa huwa ya'lamuhu illa kafara. Ya. Tidak ada bagi seorang laki-laki atau seseorang yang mendakwakan diri kepada selain bapaknya dan dia mengetahui, kecuali dia kufur. Wa man idda'a ma laysa lahu fa laysa minna. Siapa yang menggolongkan atau mendakwakan yang bukan untuknya, maka dia bukan dari golongan kami. walitabawa maq'adahu minan nar, hendaklah dia persiapkan tempat duduknya di dalam api neraka. Wa man da'a rajulan bil kufr, man da'a rajulan bil kufri aw qala adu Allah wa laysa kadhalik illa hara alaihi, siapa yang memanggil seorang dengan kafir atau dia mengatakan hai musuh Allah dan dia bukan seperti itu kecuali itu adalah kembali kepadanya, muttafaqun alaihi. Maka hadis-hadis yang disebutkan di atas itu adalah hadis-hadis yang sahih, ya, kata Syekh Ibn Baz rahimahullah ta'ala, fahadhi al-ahadith sahiha kulluha tata'alak bitahrim intisab ila ghairi ab. Ini adalah haramnya, yang berhubungan dengan haramnya menggolongkan diri kepada selain Allah, kepada selain bapak. Wa annal wajib ala kulli muslimin an yantasiba ila abihi aw wa ila jama'ati wa an la yatruku dhalika la ihtiqaran wa la lighairi dhalika min maqasid. Maka yang wajib bagi seorang muslim adalah hendaklah dia menisbatkan dirinya kepada bapaknya atau ke jamaahnya, yakni maksudnya adalah ke kabilahnya, wa alla yatruka dhalik, dan jangan dia tinggalkan itu, ya, baik itu secara ihtiqar menganggap itu remeh atau terhina rasanya dengan nama bapaknya, ya, au awala li ghairi dhalik, tidak juga dengan yang selainnya minum maqasid dengan tujuan, bal yajibu malan wajib, ya, ayyakun intisabu ila abihi wa jama'atihi, maka wajiblah dia menisbatkan dirinya kepada bapaknya dan jamaahnya. Walaysa law an yantasib ila zaidin wala amrin min ajli dunya wala maka au makasib ukhra, tidak boleh dia menisbatkan dirinya kepada si A atau kepada si B gara-gara untuk dunia atau tujuan-tujuan yang lain. ولهذا توعد صلى الله عليه وسلم في ذلك في الأحاديث الصحيحة. وقال كنا itu Allah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengancam, ya, dalam hal itu dalam hadis-hadis yang sahih, ya, sampai ancaman yang berat, wajannatu alaihi haram, surga terhadapnya adalah haram, dalam lafaz lain innahu kufrun, yaitu adalah dia adalah kufur. وهذا يدل على شدة الوعي, dan ini adalah yakni kerasnya ancaman yang diberikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, dan makna dari kufur di sini adalah kufur asghar. Baik, jadi dari sini kita melihat bahwasanya tidak boleh kita menisbatkan diri kita kepada selain orang tua kita, nah, termasuk juga anak yang diadopsi. Ya. Maka kalau misalkan untuk membuat akte, ya sudah harus sampaikan seperti itu dan usahakan nama bapaknya kalau dia tahu sudah. Sebagian usulan namanya ambilan nama Abdul Razak, Abdul Halim, Abdul Hakim dan yang lain, karena semuanya ada nisbat kepada Allah Subhanahu wa taala, yakni hamba Allah, hamba yang maha memberi rezeki, ya, atau dengan yang lain ungkapan abdu rabbihi, yakni hamba Rabb-nya, ya. Jadi namanya misalkan Hasan, misalkan Hasan bin Abdi Rabbihi, Abdi Rabbihi. Baik, hamba Allah dari Lampung, saya mau bertanya, kalau habis sholat kita tidak berdoa karena tidak ada contoh dari Rasulullah, kapan kita akan berdoa lagi, Bu, ya? Kalau ketika sujud, apa boleh pakai bahasa Indonesia? Tapi berdoa yang kita contohkan tadi setelah sholat fardu itu mengangkat kedua tangan, mengangkat kedua tangan yang tidak dicontohkan. Tapi kalau kita berdoa, silakan. Nabi setelah sholat subuh dia berdoa apa? Allahumma inni as'aluka imman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan. Nabi juga mengatakan kepada seorang sahabat, jangan tinggalkan mengucapkan, ya, Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Itu adalah doa. Ya, itu adalah doa. maka kita silakan berdoa. Tapi tadi adalah karena tidak ada contoh di dalam dari Nabi dalam mengangkat kedua tangannya, gitu. Mengangkat kedua tangan. Adapun kita berdoanya dengan ungkapan kita, ya, dengan lafaz kita tanpa kedua mengangkat kedua tangan, dicontohkan oleh Nabi, ya, dan disuruh sahabat, tapi tidak disuruh dalam mengangkat kedua tangan. Adapun di sujud, bolehkah kita berbahasa Indonesia? Ini sudah sering sekali pertanyaan seperti ini, dan saya menjawab juga dengan apa yang kejadian dengan saya bertanya kepada Syekh Abdul Razak langsung, ya, Syekh Abdul Razak Abad Al-Badr, di mana beliau menjawab, usahakan berbahasa Arab. Ambil doa itu dari doa-doa Al-Quran, doa-doa hadis. Ya, kalau saya katakan, kalau tidak bisa sih, dia punya keinginan tertentu yang ingin diungkapkannya, tapi dia tidak bisa berbahasa Arab, kata Syekh, ya, berbahasa Indonesia, dan itu boleh. Lalu saya tanya, dilafazkan atau dalam hati, Syekh? Beliau jawab, dilafazkan. Wallahu ta'ala alam. Afwan Ustaz, di luar tema Ustaz, apakah ilmu kalam itu dapat merusak tauhid? Ya, ini yang dikatakan oleh Imam Asy-Syafi'i. Ya, hukumku kepada orang yang meninggalkan Al-Quran dan rujuk kepada ilmu kalam, ya, adalah dibawa dibawa putar di kampung, kemudian dipukul dengan sandal. Ya. Ini adalah balasan bagi orang yang meninggalkan kalamullah. Wallahu ta'ala alam. Masalah akidah sudah ada, sudah jelas. Nabi sudah mendudukkan bagaimana akidah yang benar. Para sahabat sudah menerima dari Nabi SAW bagaimana akidah yang benar. Maka tidak lagi perlu kita, ya, memilih atau mencari selain dari Al-Quran dan Sunnah untuk jadi pegangan di dalam akidah kita, ya, dalam masalah teologi kita. Oleh karena itu, ketika kita mengucapkan Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammad sallallahu alaihi wasallam nabiyya, kalau kita rida, tidak perlu lagi aku rida, tidak perlu lagi untuk mencari yang lain. Aku rida Allah sebagai Rabbku, maka kita hanya mengibadati Allah saja. Islam sebagai agama bagiku, maka cukuplah yang Islam yang kita jadikan sebagai ideologi kita, dan sumbernya adalah Al-Quran dan Sunnah. Ini adalah sumbernya. Ya, kemudian Nabi Muhammad sebagai Nabi, hanya satu-satunya manusia yang wajib kita panuti. Wallahu ta'ala alam. Saya Taufik dari Bekasi. Saya hampir setiap tahun dapat bagian warisan, dan belum genap setahun uangnya berkurang dan belum sampai nisab. Tapi di tahun yang sama saya dapat bagian warisan lagi, wajibkah saya kena zakat? Baik. Sebagian ulama mengatakan setiap harta yang didapatkan itu dia punya hitungan tersendiri. Ketika misalkan kita dapatkan nisab, kita dapatkan harta nih, ya, lalu berapa nisab harta dari warisan itu? Kalau kita lihat nisabnya yang lebih dekat kepada yang benar adalah nisabnya perak, 595 gram perak. Kalau dibawa ke uang kita sekarang, ya, hampir 5 juta lah. Hampir 5 juta, 4 juta sekian. Ya, itu nisabnya. Jadi uang warisan tadi kalau seandainya sudah dari awal tanggal kita tak dapatkan, lalu kita hitung sampai 1 tahun, berapa yang tersisa? Kalau kurang dari 5 juta, ya, kurang dari nisab, maka tidak perlu kita keluarkan zakatnya. Masih tersisa, tersisa 6 juta, kalikan 2,5%, kita kali keluarkan zakatnya. Lalu, taruhlah, maaf ya, di satu Muharram dapat warisan. Berarti Muharram berikutnya dikeluarkan. Tahunnya berkurang, berkurang, berkurang. Kemudian pada Syawal dapat lagi warisan. Maka Syawal ini hitungnya juga Syawal yang akan datang. Jadi kalau seandainya ada yang tersisa tapi masih di atas dari masih ada nisabnya, maka wajib dikeluarkan. Kemudian dari hitungan yang kedua, dapat dana yang kedua, ya hitungan yang kedua lagi. Wallahu ta'ala alam. Sebelum kita mandi wajib, kita sudah berwudu. Apakah setelah mandi kita wajib mengulang wudu? Kalau seandainya pada saat kita mandi tidak ada yang membatalkan wudu, ya, contoh tidak buang air kecil, tidak buang air besar, ya, setelah atau sedang kita mandi. Karena kalau kita lihat, pertama kita punya hadas besar. Allah Subhanahu mengatakan, wa in kuntum junuban fattaharu. Jika seandainya engkau junub, maka bersucilah, yakni mandilah. Kita ingin sholat, tapi kita junub, maka mandilah, kemudian sholatlah. Ya, nah, bagaimana cara menghilangkan hadas besar dengan mengucurkan air ke seluruh tubuh kita semuanya? Itu adalah paling minimal. Sehingga basah semuanya, kita sudah basuh semuanya, sudah terangkat hadas besar kita. Sekaligus, sudah boleh kita bersolat. Nah, berwudu sebelum mandi besar, itu adalah tata cara mandi besar yang paling sempurna, yang paling lengkap. Ya, nah, kalau seandainya di waktu misal, maaf, sudah terkucur tubuh kita semuanya oleh air, kita suiran, taunya kita buang air kecil. Ya, maka kalau begitu, hadas besar yang sudah hilang, hadas kecil ini masih ada. Maka pada saat itu, kita harus berwudu kembali. Tapi kita katakan, oh saya kencing, sudah saya siram lagi lah. Enggak. Kalau hadas kecil, cara menghilangkan itu dengan cara berwudu. Hadas besar, cara menghilangkan atau membersihkannya dengan cara mandi. Ya. Nah, maka oleh karena itu, kalau seandainya kita sebelum mandi, kita buang air besar dulu, buang air kecil dulu, kemudian cembok, kemudian kita berwudu dengan sempurna, kemudian kita mandi dengan sempurna, maka setelah itu tidak perlu lagi kita berwudu. Wallahu ta'ala. Apabila kita menemukan serpihan Al-Quran yang sudah sobek di halaman, apa yang harus kita lakukan? Kita bakar aja. Itu cara menghormatinya. Karena kita membakar bukan dalam menghinanya, tapi menjaga supaya jangan bertebangan, supaya jangan terinjak. Ya. Wallahu ta'ala alam. Anda mau bertanya, apakah berdoa setelah sholat wajib diperbolehkan? Maka saya katakan tadi, berdoa boleh. Berdoa boleh. Yang tidak dicontohkan itu adalah mengangkat kedua tangan. Ya? Kalau berdoa ketika kita setelah misalkan, setelah kita berzikir, ya, kita tutup dengan ucapan la ilaha illallah wa lahu la syarika la lahu mulku wa hamdu wa ala kulli syai'in qadir. Lalu kita membaca ayat kursi, ya. Setelah itu kita berdoa, Allahumma inni ala dzikrika wa syukrika wa husna ibadatik. Allahumma inni as'aluka imman nafi'an wa rizqan thayyiban wa 'amalan mutaqabbala. Ya muqallibal qulub tsabbit qalbi 'ala dini. Allahumma inni ala dzikrika wa syukrika wa husna ibadatik. Kita ulangi doa, apalagi yang kita doakan, silakan. Allahummaghfir li wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Itu kita baca, itu kan doa. Ya. Nah, mengangkat kedua tangan ini yang kita katakan tidak ada contohnya, gitu loh. Tapi kalau bacaan doa kita yang kita bacakan, silakan, ada yang dicontohkan oleh Nabi. Ya, sebagaimana yang saya sebutkan tadi. Wallahu ta'ala alam. Yusri dari Sulawesi Selatan, Bugis Bone. Pertanyaan saya, bagaimanakah iqamat ketika kita dianjurkan sholat di rumah karena adanya virus corona? Apakah kita iqamat seperti biasa karena sholat di rumah kita disunatkan mengganti lafaz hayya ala sholat menjadi sholu fi buyutikum? Dan bagaimana iqamatnya yang benar? Apakah iqamat seperti biasa? Iya. Coba kita pahami dalam masalah iqamat, ya, iqamat biasa, tidak ada perbedaan sama sekali. azan itu kan panggilan orang jauh. Iqamat adalah memanggil orang untuk segera mengerjakan sholat. Maka di dalam azan hanya di masjid-masjid dan musola. Di rumah tidak perlu azan. Ya, di rumah cukup dengan membaca iqamatnya. Maka iqamatnya tidak ada perubahan sama sekali. Ya, tidak ada misalkan dalam iqamat kita sallu fi buyutikum, tidak ada. Ya. Azan adalah untuk memanggil orang hadir ke masjid. Oh, sekarang ini karena ada uzurnya, tidak cukuplah sholat di rumah. Ya, sholat berjamaah di rumah, kemudian apa namanya, diiqamatkan, dan iqamatnya seperti biasa. Ustaz, bagaimana hukumnya memajang kalender yang ada di dalamnya atau gambar, ada gambarnya, atau foto guru pondok karena kalender tersebut dari pesantren. Tapi di kalender tersebut ada gambar guru-guru pesantren. Ya. Yang pertama, ini harus kita hindari. Rumah yang ada gambarnya, yakni gambar makhluk hidup, tidak dimasuki oleh malaikat, yaitu malaikat rahmat. Kalau kita ingin mendapatkan faedah dari kalendernya, maka gambar tadi kita tempelin, kita tutup. Ya. Karena tujuan kita sebenarnya kan adalah kalendernya, bukan gambarnya. Wallahu ta'ala alam. Bagaimana cara kita menaikkan keimanan diri kita? Ini Anton dari Banuaran. Iman itu bernaik dan berkurang. Naik dia dengan ketaatan, berkurang dia dengan maksiat. Menurun dia dengan kemaksiatan. Semakin banyak kita membuat maksiat, semakin menurun iman kita, semakin jauh kita dari Allah. Maka untuk menaikkan iman kita atau keimanan kita, banyak ibadah, banyak ketaatan, bersedekah, menyantunin orang, berzikir, baca Al-Quran, sholat wajib, sholat fardu, ya, sholat sunat, sholat rawatib, sholat-sholat yang lain, puasa, banyak ketaatan, ya, ibadah yang bisa kita lakukan, ya, maka ini akan menambah keimanan kita. Apa hukum menerima uang dari orang yang kita tahu hartanya bercampur dengan halal dan haram atau terindikasi haram? Bagaimana sebaiknya sikap kita? Kalau dia memberikan hadiah kepada kita atau uang, boleh kita terima. Sebagaimana Nabi SAW menerima hadiah dari orang Yahudi, dan orang Yahudi hartanya bercampur dari haram dan halal. Ya. Maka boleh. Tapi kalau hartanya hanya satu-satu pendapatnya adalah haram, maka jangan kita terima. Saya mau tanya, apakah zakat gaji penghasilan harta bisa atau boleh untuk infak Surau TV? Taib. Bapak Ibu, di Surau TV tentu kita di dalam masalah operasional. Ya. Kita operasional kita sangat dibutuhkan biaya yang besar, ya, baik itu biaya operasional satelitnya atau biaya-biaya yang lain. Namun di dalam hal ini zakat kita punya rekening zakat khusus mana zakat itu kita bagikan kepada orang yang berhak, ya, zakat kita bagikan kepada orang yang berhak. Maka zakat tidak kita berikan untuk operasional Surau TV, ya, tapi kita berikan kepada yang berhak. Di antaranya, kita setiap kali kita pergi ke Mentawai, kita menyalurkan zakat, ya, apalagi ini bulan Ramadan, ya, maka bulan Ramadan ini akan banyak kita salurkan zakat. Pada tahun kemarin 150 juta kita kirimkan ke Mentawai untuk orang-orang yang betul-betul mereka adalah orang yang sangat berhak, ya. Di antaranya mereka adalah orang-orang yang baru masuk Islam, yang perlu dikokohkan iman mereka, dan mereka juga adalah orang-orang miskin, ya. Rumah mereka itu sangat tidak layak untuk dihuni. Nah, maka sangat perlu kita membantunya. Rekening zakat dari yayasan kita ini adalah 111-222-5422. Yakni angka rekening Surau TV ya, 55-nya yang paling ujung 2 angka belakang terakhir 55 itu diganti dengan 22. Itu untuk zakat. Atas nama Yayasan Darul Iman. Sebagaimana juga kalau berinfak untuk pembangunan pondok pesantren kita ini di ujungnya 77. Ya, 77. Kalau Surau TV 55. Kalau untuk zakat ya, untuk zakat 22. Ya. Baik. Saya ditawarin pinjaman modal usaha di tempat kerja dengan syarat setelah setahunnya modal dikembaliin dengan bunga 6%. Apakah termasuk riba, Pak Ustaz? Ya, itulah riba. Ya. Riba itu adalah ketika kita diberikan keuntungan 6% dari modal yang kita masukkan. Sama dengan bunga bank. Tapi kalau seandainya diusahakan, dia bukan minjam modal nih, diminta kita ikut serta dalam modal. Lalu dengan dana kita yang masuk, lalu dia bilang, ini keuntungan yang akan Anda antum dapatkan, 6% dari keuntungan bersih. Ya, dari keuntungan pengelolaan usaha. Lalu keuntungannya itu kita mendapatkan 6% dari keuntungan. Kemudian modal kita, kalau seandainya terjadi kerugian, maka kita menanggung kerugian berkurangnya modal kita. Ya. Nah, ini konsekuensinya. Maka kalau yang seperti itu, kita ikut masuk ke dalam modal, konsekuensinya adalah kalau seandainya rugi, kita siap rugi, modal kita berkurang. Boleh jadi, kalau bangkrut sampai modal kita hilang pun, kita siap, dan apabila ada keuntungan, kita diberikan keuntungan dari keuntungan pendapatan bersih. Bukan dari jumlah modal kita, tapi pendapatan bersih. 6% dari pendapat itu, maka diberikan kita seperti itu adalah halal. Ya. Tapi kalau 6% dari uang yang dipinjamkan untuk modal, ya 1M misalkan, ya, dikasih. Kemudian, nanti dapatkan 6%, 60 juta ya, per tahun misalkan ya, maka itu adalah riba, karena pertama dia bersifat pinjaman. Kalau pinjaman tidak boleh ada pamrihnya ya. Nah, kalau seandainya ikut serta dalam pemodalan, harus konsekuensinya siap untuk menerima kerugian. Wallahu ta'ala alam. Ustaz, saya dari Medan. Saya tanyakan, bagaimana kalau imam kunut, apakah kita mengaminkan? Ya, terjadi dua pendapat dari ulama. Kalau Syekh bin Baz, Syekh bin Utsaimin, dan yang lainnya termasuk Syekhul Islam Taimiyah sebelumnya, mereka berpendapat mengangkat tangan dan mengaminkan. Kalau Syekh Abdul Muhsin Abbad, hafizallahu ta'ala, beliau berpendapat tidak perlu mengangkat tangan dan tidak perlu mengaminkan. Di mana dari dua pendapat tadi kita cenderung, silakan untuk memakainya. Bagaimana cara melaksanakan sholat taubat? Apakah sama seperti sholat sunat biasa, dua rakaat, beda di niat saja? Ya, saya katakan, dan ini sudah beberapa kali ya, bahwa sholat taubat itu tidak setiap malam dilakukan. Sholat taubat itu seorang jatuh ke dalam maksiat, lalu dia sesali, lalu segera dia bertaubat dengan berhenti dari perbuatannya itu, menyesali apa yang terjadi, kemudian bertegak untuk tidak mengulang kembali, lalu dia pergi berwudu, ya berwudu, kemudian dia sholat dua rakaat dengan niat untuk bertaubat kepada Allah Subhanahu Wa Taala, ya. Dan dia berdoa kepada Allah untuk untuk tidak mengulang kembali dan meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka itu adalah solat taubatnya, ya. Saya ingin bertanya waktu utama solat duha. Waktu utama kata Nabi sallallahu alaihi wasallam solatul awabin, solat orang awabin itu adalah ketika yakni ketika anak unta merasakan panasnya pasir yang dia tidurkan. Ulama mengatakan kurang lebih ya jam 10 atau jam 11. Itu yang paling tepat. Apakah selesai sholat sunat berdoa kita boleh mengangkat tangan? Boleh. Kenapa boleh? Karena ini masuk kepada keumuman. Karena tidak ada contoh dari Nabi bahwasanya atau tidak juga ada riwayat yang menunjukkan apa aktivitas Nabi setelah sholat sunat. Ya, tidak ada yang yang menjelaskannya. Nah, sehingga ini kembali kepada keumuman dari doa, yaitu keumuman doa, hukum asalnya adalah berdoa dengan mengangkat kedua tangan. Wallahu ta'ala alam. Mohon pencerahan, apakah sah pernikahan wanita yang sedang hamil dan apakah harus diulang pernikahannya setelah anaknya lahir? Dahulu saya pernah mengatakan bahwasanya pernikahan seorang wanita yang sedang hamil di luar dari pernikahan dengan laki-laki yang menghamilinya, ya, setelah mereka bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala, awalnya dulu saya mengatakan adalah boleh. Tapi setelah saya mengulangi dan melihat kembali jawaban dari Syekh bin Baz rahimahullahu taala, maka beliau mengatakan tidak boleh. Ya. Alasannya, dan sekarang saya juga berpendapat tidak boleh. Kenapa? Karena ada hadis yang mengatakan bahwa tidak boleh mencampuri. Janganlah la tasqi atau jangan kamu siram ya tanaman orang lain. Baik. Bukankah misalkan mani yang ada dalam itu ada janin dari mani dia misalkan. Ya, tapi prosesnya kan berbeda. Hasil zina itu adalah anak haram. Setelah menikah, hasil dari pernikahan itu adalah anak halal. Maka jangan dicampurkan aduk antara anak yang haram dengan anak yang halal. Atau mani yang haram dengan mani yang halal. Mungkin ada mengatakan, bukankah dia sudah terbentuk dan menjadi seorang janin. Menjadi janin dan sudah menjadi anak yang tidak terpengaruh oleh mani yang datang setelahnya. Kita katakan betul. Tapi itu yang dilarang oleh Nabi SAW. Ya, ketika ada seorang yang mendapatkan budak perempuan misalkan. Ya, dibelinya misalkan. Tahunya dia hamil, maka tidak boleh dia gauli. Karena dia harus selesaikan dulu. Dia bersihkan dulu. Sehingga tidak ada campur aduk atau ketidakjelasan dari nasab. Nah sekarang, walaupun orang yang sama, tetapi kan status berbeda. Yang pertama adalah haram, karena perbuatan zina. Yang kedua, setelah pernikahan, itu menjadi halal. Maka jangan campurkan mani yang halal dengan mani yang haram sehingga nasabnya tidak bercampur aduk. Maka oleh karena itu tidak sah pernikahan pada saat hamil. Kalau seandainya terjadi pernikahan pada saat hamil, maka tidak boleh mereka bergaul, berhubungan badan sampai sang wanita tadi melahirkan, kemudian diulang lagi setelah lahir, diulangi pernikahan. Ya, sehingga wanita tadi melahirkan dan anaknya sudah lahir, maka kembali diulangi pernikahannya karena pernikahan pertama batil. Mungkin boleh jadi ada orang yang melakukannya karena ingin menutup rasa malu, ya, menutup rasa malu. Nah, ini kita katakan bahwasanya pernikahannya adalah batil, maka hubungannya setelah pernikahan pada saat hamil itu adalah batil, tidak boleh dia atau mereka bersatu sampai lahir anak, setelah itu dinikahkan kembali dengan sah, maka anak yang lahir dari hasil zina itu adalah anak ibunya, bukan anak bapaknya. Dan anak yang lahir dari zina, dia tidak punya siapa-siapa, kecuali yang dia miliki adalah nasab dari ibunya. Apakah zakat mal boleh diberikan kepada saudara kita sendiri seperti bibi kita yang janda atau saudara sepupu yang miskin? Boleh, selama dia adalah orang miskin. Yang tidak boleh adalah usul alal furu' wal furu' alal usul, yaitu bapak ibu kepada anaknya atau anak kepada bapak ibunya dan seterusnya ke atas, atau anak bapak ibu kepada anaknya dan seterusnya ke bawah, yakni cucu-cucunya misalnya. Maka itu tidak boleh, dan itu namanya di atas adalah usul dan sumber asal, di bawah adalah furu'. Semoga apa yang kita pelajari ini bermanfaat. Pemirsa yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan besok kita bisa menambah pengetahuan kita tentang apa-apa saja lafaz yang diucapkan ketika doa istisqa. Jazakumullah khair. Mohon maaf atas segala kekurangan dan kesalahan. Kita tutup dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.